Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, kembali kita berjumpa pada hari ini untuk melanjutkan kaji kita, yang pada hari ini kita sudah memasuki pembahasan ayat ke-26 dari surah Al-Furqan juz ke-9 yang berbunyi 19 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma izinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kufur. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-26 ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana situasi di hari akhirat nanti, di hari kiamat, di mana pada hari itu setiap manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Walaupun rentetan dari ayat ke-26 ayat sebelumnya ya menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hukuman yang begitu sangat besar kepada orang-orang yang kufur karena mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang sudah keluar dari nalar dan logika sehat, bahkan mereka berani mengatakan wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikatu aw nara rabbana. Ya, ucapan yang terlontar dari mulut mereka bukan menggambarkan ucapan yang berasal dari akal pikiran sehat. Mereka yang tidak takut kepada hari akhirat mengatakan, kenapa tidak diturunkan malaikat kepada kami atau kami melihat langsung Tuhan kami. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya hari akhirat. Di ayat ke-26 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah menggambarkan tentang begitu hebat dirinya, begitu agung dirinya dengan mengatakan al-mulku. Ya, al-mulku di sini sama dengan alhamdulillah. Ada alif lam yang bermakna istighraq yang mencakup segala sesuatunya. Al-mulku, segala kekuasaan pada hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, pemilik mutlak hari pembalasan, hari akhirat yang tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan pada saat itu. Dengan kata lain, Allah ingin memberitahukan kepada kita, kalian yang merasa berkuasa, tidak ada apa-apanya pada hari itu, karena al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman, karena kekuasaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang merasa tubuhnya kuat dan jawara di dalam kehidupan ini, jago karate, jago silat, jago taekwondo, jago semuanya, maka jangan main-main. Al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman. Yang punya kekuasaan, yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang memiliki kekayaan di dalam kehidupan ini, jangan sombong, karena kalau tidak taat kepada Allah, tetap nanti di hari akhirat yang memiliki segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada para narasumber kita ya. Hari ini sangat ramai di sini, yang kita harapkan akan banyak sekali masukan yang bisa kita dapatkan dari keterangan ayat 26. Kami persilakan para asatiz. Iya. Terima kasih Ustaz Perdana. Menarik sekali di sini kita menemukan yauma izinil haqqu lirrahman. Di ayat yang lain, limanil mulku lillahil wahidil qahar. Siapa yang menjadi pemilik pada hari ini? Hari ini yang memiliki hanya Tuhan yang maha dan yang maha keras, qahar, yang maha keras. Tapi di ayat ini menyejukkan bagi kita, lirrahman, milik Allah yang maha kasih. Kenapa? Bagi orang yang beriman, yang di ayat 24 telah digambarkan dengan ashabul jannahnya, maka wafat itu adalah suatu kegembiraan. Sebagaimana siswa yang belajar bersungguh-sungguh, ujian itu adalah pesta merayakan prolog dari kebahagiaan hakiki yang akan dia raih setelah nilai turun. Karena apa? Karena dia telah bersusah payah untuk belajar siang malam sahirul layali, Wa man talabal ula sahirul layali, barang siapa ingin berhasil begadang sholat tahajudlah di malam hari, maka bagi mereka orang yang beriman, kematian, wafat adalah kebahagiaan. Karena apa? Karena dia akan bertemu dengan Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tetapi bagi yang kafir, ini adalah hari-hari yang asir, yang sulit. Bagi yang tidak belajar, ujian adalah momok. Terima kasih. Sahabat inspiratif, rahimakumullah. Baik, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Tentang berita kiamat, bukan tentang hanya besar ketakutan kita terhadap kiamat itu, bukan tentang dahsyatnya yang telah dibacakan oleh banyak para asatidz dan para ulama tentang kiamat itu, dan apapun yang termaktub dalam Al-Quran, begitu hebat dan dahsyatnya kiamat. Tetapi ketakutan yang nyata adalah tanda iman dengan amal yang sungguh-sungguh. Jikalau hanya takut yang terucap dalam bibir, maka ketakutan itu juga bagian dari ketakutan yang kufur terhadap keimanan yang utuh dalam bentuk amal. Jikalau memang kiamat itu benar, hakul yakin, bahkan nanti sampai pada konteks ainul yakin akan disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya ketakutan yang kita bangun saat ini dengan keimanan, dengan amal yang sungguh-sungguh, bukan dengan ketakutan-ketakutan yang hanya menjadi momok yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, ya, bahwa nanti akan ada kiamat tapi sholatnya juga masih bolong-bolong, bahwa nanti kiamat luar biasa tapi ke masjid juga masih malas. Itu mungkin yang pertama, Sa'atul Asyirah atau Fatihatul Asyirah. Ini yang menjadi menarik. Apa yang dikatakan narasumber sebelumnya adalah bahwa kiamat adalah menjadi hari kesengsaraan buat para kafirin. Inilah pintu masuk, kita katakan distraction starting. Kalau kita di sini happy ending, Ustaz, ya. Iya. Nah, ini akhir yang membahagiakan. Buat mereka, ini kehancuran yang dimula, yang tidak akan habis-habisnya. Jadi Sa'atul Asyirah, saat yang memang di akhirnya menyengsarakan kekafiran dan siapapun yang sombong dengan kekafiran itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Fadli. Di sini saya memberikan sebuah analisis sementara mengenai ayat 26 ini. Sesungguhnya kalau kita berbicara mengenai kerajaan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya di sini Allah mengajarkan kepada kita tentang arti kita bukanlah sosok individu yang memiliki kekuatan di luar kekuatan lainnya, tetapi kita adalah makhluk yang lemah. Sehingga Allah ketika memberikan gambaran bahwasanya kerajaannya itu yang maha kuat, maka kita sesungguhnya sangat lemah untuk itu. Lalu ketika kita memahami pada akhir ayat itu adalah sesungguhnya dalam tafsir inspiratif ini ada ungkapan mengingat pakaian manusia masih kotor dan usang, itu sesungguhnya kalau dalam aspek pendidikan, sesungguhnya manusia itu adalah sesuatu hal yang perlu berbenah diri. Artinya kondisi kekotoran ataupun hal yang usang itu selalu dia melekat dalam diri manusia. Dalam kehidupan keseharian manusia, sesungguhnya hal-hal yang kotor dan usang itu selalu melekat. Sehingga kalau kita ibaratkan seperti pisau, ya Ustaz, ya, itu harus senantiasa diasah. Jadi kalaulah dalam kehidupan keseharian kita ini kehidupan kita senantiasa pakaian itu dalam tanda petik adalah seperti mengkotori jiwa kita, lalu mengkotori pribadi kita, sesungguhnya ketika kita melakukan kedekatan kepada Allah itu sama halnya kita mempertajam diri kita. Jadi Allah di sini memberikan sebuah inspirasi kepada kita agar kiranya dalam kehidupan keseharian harus mampu kita menimbulkan sebuah pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ia maha kuasa atas kerajaannya, agar kiranya hal-hal yang kotor dalam diri kita merasa kuat, lalu merasa apa namanya, merasa berwibawa, itu sesungguhnya mengotori batin kita. Jadi ketika kita mendekatkan sekali lagi Ustaz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita mempertajam bagaimana kita mengikis, bagaimana kita membuang kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita, dan sesungguhnya kita ingin membersihkan diri dan menghadirkan Tuhan kepada diri kita sendiri. Mungkin demikian saja, Ustaz. Iya, terima kasih kepada narasumber kita, para pendengar rahimakumullah. Sungguh sangat banyak sekali masukan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan para asatiz kita tadi. Pada intinya adalah ayat ini menggambarkan kepada kita tentang satu keterangan yang bisa menjadi satu hiburan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa merupakan satu warning atau peringatan kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Ingat baik-baik bahwa seindah apapun kehidupan dunia ini, kalau tidak berada dalam ruang lingkup taat kepada Allah, maka nanti kelak yauman 'alal kafirina asira, akan ada satu kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang merasakan keindahan hidup tapi tidak berjalan di atas koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang merasakan kehidupan ini adalah surga dunia, akan tetapi banyak melakukan hal-hal yang terlarang, maka ingat baik-baik, wa kana yauman 'alal kafirina asira. Hati-hati, keindahan yang sementara, kebahagiaan yang sementara, jangan sampai nanti dihabiskan dengan kesulitan di hari akhirat, hari yang tidak ada lagi jalan untuk berbalik, tidak ada lagi tempat untuk berpaling, dan tidak ada jalan keluar pada saat mungkin kita dimasukkan ke dalam neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.